فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب فأتاهم إبليس بخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. Sesungguhnya ada sebagian kaum, maksudnya para ulama, yang memiliki semangat yang begitu tinggi, alat himamuhum, memiliki semangat yang begitu tinggi. Fahassalu ala fahassalu uluma syar', hingga akhirnya kemudian mereka mendapatkan ilmu-ilmu syariat karena yakni semangatnya begitu tinggi, maka cabang-cabang ilmu syariat mereka dapatkan semua. Al-Quran, hadis, fiqih, sastra, dan lain-lain. Dia kuasai semuanya. Kenapa? Karena memiliki semangat yang begitu tinggi. Hingga semua cabang ilmu bisa mereka dapatkan. Al-Quran, mungkin ahli tafsir. Al-hadis, ya ahli hadis. Fikih, bahkan disebutkan di sini wal adab, sastra. Fa'atahum iblisu bi khafiyyi talbis, maka iblis mendatangi mereka dengan memberikan tipu daya yang khafi, yang samar, enggak kerasa. Fa'arahum anfusahum bi 'ainin 'azimah, maka iblis akan memperlihatkan kepada mereka bahwasanya mereka orang besar, ulama besar, tokoh. Kenapa? Karena menguasai banyak cabang ilmu. Tafsir Al-Quran faham, hadis Nabi Muhammad faham, fikih ibadah faham, bahkan tentang bahasa luar biasa mumpuni, menguasai. Maka iblis akan mendatanginya, kata imam, dengan memberikan tipu dayanya yang samar, enggak kerasa. Dan iblis perlihatkan kepadanya bahwasanya kamu ini orang besar, kamu ini tokoh, kamu ini ulama besar. Limanalu wa afadu ghairahum, kamu ini ulama besar, kamu ini orang besar, karena kamu telah mendapatkan semua cabang ilmu ini. Wa afadu ghairahum, karena kamu telah memberikan faedah begitu banyak kepada manusia. Kamu ini hebat. Karena nanti akan kita sebutkan bagaimana talbis iblis membuat orang ini sombong. Talbis iblis membuat hati orang ini hasad. Talbis iblis membuat orang ini riya. Dibeginikan dulu awalnya. Dia perlihatkan kepada orang ini, kepada alim ini, bahwasanya dia ulama besar. Dia tokoh. Dia orang besar. Karena kamu menguasai semua cabang ilmu. Karena kamu telah memberikan faedah begitu banyak, manfaat begitu banyak kepada banyak orang. Kamu ini orang hebat. Talbis al-khafi, samar. Faminhum man yastafizzuhu lituli anaihi fit talab. Dan di antara mereka, ada yang terpikat dengan tipu daya iblis ini karena lamanya, karena panjangnya, karena lelahnya dia dalam usaha dia menuntut ilmu. Fahassana lahu al-ladzat, maka iblis akan memperindah untuknya kelezatan-kelezatan. Wa qala lahu, dan iblis akan mengatakan kepadanya, ila mata hadza at-ta'ab, mau sampai kapan kamu lelah seperti ini ya? lelah nuntut ilmu, lelah mempelajari ilmu, lelah menyampaikan ilmu, mau sampai kapan? Ini loh banyak kelezatan. Ini loh banyak kenikmatan. Kamu gak pernah kan merasakan yang itu, yang itu, yang itu. Mau sampai kapan capek seperti ini kamu? Kalau kita praktekkan untuk kasus kita, Anda bisa praktekkan ini pada diri kita masing-masing. Agar kemudian kita tidak futuh. Ya ustadznya, ya pendengarnya. Ya ustadznya, ya tulabul ilminya. Capek ah belajar terus. Capek ah kajian terus. Ah capek ngisi kajian terus. Mau sampai kapan kayak gini terus? Kesenangan ini enggak pernah, kesenangan itu enggak pernah, ini terbis, samar, enggak kerasa. Di antara mereka ada yang terpikat akan rayuan iblis ini, karena ini nyambung ya. Bahwasanya rayuannya adalah karena kamu orang besar. Kamu tokoh masyarakat. Kamu ulama besar. Karena kamu telah menguasai begitu banyak cabang ilmu dan kamu telah berikan manfaat ke banyak orang. Mau sampai kapan capek ini? Kamu kan nuntut ilmunya sudah lama. Pesantrennya, kuliahnya, menyampaikan ilmunya bertahun-tahun, mau sampai kapan capek seperti ini? Ini loh banyak kelezatan, banyak kenikmatan. Kamu kan belum pernah rasakan yang itu, yang itu, yang itu. Mau sampai kapan? Fa'arih jawarihaka fi kula fit takalib. وافسح لنفسك في مشتهاها فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. Mau sampai kapan kamu capek seperti ini? Begitu banyak kelezatan yang belum pernah kamu nikmati. Maka فأرح جوارحك في كل في التكاليف. Berikan kepada anggota tubuhmu raha, keistirahatan, istirahat. Istirahatlah kamu dari semua beban ini, istirahatlah kamu dari semua tuntutan ini. Wafsah li nafsika fi mushtahaha, dan berikan kepada dirimu lapangan untuk menikmati yang ia gandaki, yang dia inginkan. Ambil banyak loh kenikmatan. Fa in waqa'ta fi zallah, jika kamu jatuh pada satu kesalahan, tergelincir, terpleset, fal ilmu yadfa'u 'anka al-'uqubah, maka ilmumu akan menghalangimu dari hukuman. Kamu ini kan orang besar. Kamu ini kan ulama. Enggak bakallah kamu tergelincir kepada dosa. Nikmati. Hebat ya. Ya iblis gitu loh. Rayuan demi rayuan. Untuk siapa ini? Al-kamilina minal ulama. Para ulama yang sempurna ilmunya. Maka talbis yang diberikan kepadanya begitu sama. Kamu ulama besar. Kamu tokoh masyarakat. Kamu orang besar. Karena kamu telah menguasai begitu banyak ilmu, orang lain enggak. Makanya mereka kecil. Dan karena kamu telah begitu banyak berikan manfaat kepada orang, kamu kalau ceramah nasional yang nonton. Kamu ini ulama besar. Dan mau sampai kapan lelah kamu ini? Sudah nuntut ilmunya lama, melelahkan. Kegiatan dakwahmu luar biasa panjang, melelahkan. Bahkan keluargamu mungkin, oh ini tambahan dari saya ya. Versi iblis tentunya. Istrimu tidak kamu berikan haknya untuk bercengkrama bersendagurau, anakmu juga demikian. Mau sampai kapan kamu capek kayak gini? Sudahlah, ini begitu banyak kenikmatan. Hasanalahul ladzat. Begitu banyak hal-hal yang lezat, yang nikmat kamu belum pernah dapatkan kan? Ya kamu sibuk sih, sibuk nuntut ilmu, sibuk dakwah. Ayo. Sudahlah, berikan keistirahatan pada anggota tubuhmu. Udah, santai dulu. Nikmati yang ini dan itu. Berikan kepada dirimu semua kelezatan-kelezatan itu, apa yang dia inginkan. Nanti kalau misalnya kamu jatuh pada satu lubang, tenang, kamu ini kan ulama besar. Ilmumu akan menghalangi itu. Kamu pasti jauh dari maksiat deh, santai aja udah. Tapi nikmati aja. Wa awrada alaihi fadlul ulama. Dan kemudian iblis akan memberikan kepadanya keterangan akan keutamaan seorang ulama atau para ulama. Udah, santai aja. Kamu akan dijaga nanti. Kamu gak akan tergelincir pada dosa. Tapi berikan keistirahatan, berikan kepada dirimu apa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam bissawab. Fa in khuzila hadha al-'abdu wa qabila hadha at-talbis yahlak. Jika hamba ini khuzila ai ada munusah. Jika hamba yang seperti ini, ulama dia, tidak diberikan pertolongan untuknya, dan kemudian dia menerima tawaran iblis ini yang begitu samar ini, yahlak, dia binasa. Wa in wuffiqa. Namun sebaliknya, apabila dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fayambagi lahu ayyakul, maka dia harus mengatakan kepada tawaran iblis ini, rayuan iblis ini, talbis iblis ini, jawabuka min thalathati aujuh, jawabanmu kepadanya dari tiga sisi. Ini untuk semua kita. Enggak mesti para ulama'nya, apalagi ulama besarnya, orang besarnya, tokohnya, enggak penuntut ilmu pun harus seperti ini. Semua kita pun kemudian harus seperti ini, apalagi kita. Ulama besar saja bisa terkecoh, apalagi hanya para penuntut ilmu. Apalagi kemudian dengan rayuan mau sampai kapan kamu capek nuntut ilmu, padahal belum juga satu tahun nuntut ilmu. Belum juga satu tahun ikut pengajian. Capek kajian terus. Capek nuntut ilmu terus. Lah, baru pun nuntut ilmu, ulama aja bisa kena. Orang yang sempurna ilmunya saja bisa kena. Apalagi kemudian yang hanya baru ngaji, sok-sokan kemudian menerima tawaran iblis. Iya ya, capek ngaji terus. Yuk have fun sebentar yuk. Bablas akhirnya have funnya. Mengikuti kata hatinya untuk melakukan semua yang diinginkan yang belum pernah dia lakukan. Mungkin bisa jadi berkaitan dengan hobi misalnya. Ya. Ulama yang sempurna ilmunya saja bisa kena, apalagi kita hanya penuntut ilmu. Kalau kita terima tawaran ini, binasa. Apalagi hanya penuntut ilmu, belum bermanfaat untuk orang. Punya apa kita? Kalau ini, si alim ini, ketika dia menerima tawaran iblis itu, dia sudah tertanam pada hatinya, pada benaknya bahwasanya saya telah capek menuntut ilmu lama, saya telah menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu tersebut, tapi saya juga telah memberikan faedah ke banyak orang. Nah, ini kepada para ustaz. Bisa kena, apalagi hanya penuntut ilmunya, pendengarnya, bukan penceramahnya, bukan dai-nya. Capek dari mana situ cuma dengerin doang. Ya, ini berlaku untuk para ulama. Maka kalau misalnya ulama saja bisa kena, apalagi yang levelnya di bawahnya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap semangat menuntut ilmu. Untuk masa seperti sekarang ya, karena tidak bisa face to face, maka bisa live streaming. Ada kajian subuh Senusantara, Ustaz punya kajian subuh. Debit? Ya. Di banyak tempat, di banyak kota, di banyak TV, di banyak channel. Kemudian situ mengatakan bahwasanya, aduh capek kajian terus. Ulamanya aja bisa kena talbis ini, apalagi hanya, ya ini pendengar. Harus tetap bersemangat menuntut ilmu. Tapi Ustaz, gak kuat kuotanya, minta wifi tetangga. Wallahualam bisa. Mudah-mudahan dikasih. Lanjut. Kata Imam, fa'in khuzila hadal abdu wa qabila hadal talbis yahlak. Jika hamba ini tidak Allah tolong, dia menerima tawaran tersebut untuk memberikan kepada dirinya kelapangan, memberikan kepada semua yang dia inginkan kesempatan, ambil semua kenikmatan dan kelezatan tersebut, pasti binasa dia. Sibuk dengan yang diinginkan oleh hati. Makanya tadi saya sebutkan misalnya juga adalah hobi. Boleh punya hobi sesekali, tapi kalau habis waktu untuk itu, Anda binasa. Wa in wufiqa, namun sebaliknya jika hamba ini Allah berikan taufik, ini di antara dalil bahwasanya keistiqomahan itu adalah anugerah. Saya cocok-cocokin nih. Di antara perkataan Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah taala dalam kutip atau buku kecil karangan beliau berkaitan dengan 10 kaidah keistiqomahan, salah satunya kata beliau, al-istiqamatu minhah ilahiyah. Keistiqomahan seorang taatnya dia beragama kepada Allah itu adalah anugerah ilahi, pemberian. Karena kita minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim, maka Allah kasih. Orang-orang seperti itu, yang bagi ayyakula jawabuka min thalathati awjuh, dia harus katakan, dia harus punya jawaban. Tiga bentuk jawaban. Dari bisikan-bisikan ini, dari tawaran-tawaran ini. Ahaduhum ahaduha, annahu innama fuddilal ulama'u bil ilmi, walau lal amalu bihi maka nalahu ma'na. Sesungguhnya, para ulama itu diberikan keutamaan dengan ilmu. Tapi kalau kemudian tidak diamalkan, maka enggak ada artinya. Sesungguhnya para ulama itu diberikan keutamaan dengan ilmu. Tapi jika tidak diamalkan ilmu tersebut, maka tidak ada artinya ilmunya. Karena intinya adalah mengamalkan. Wa idza lam a'mal bihi, dan jika saya, semua kita, tidak mengamalkan ilmu yang saya atau kita dapatkan, kuntu kaman la yafham al-maqsuda bihi, maka aku seperti orang yang enggak mengerti maksud atau tujuan ilmu itu. Ya percuma untuk ilmu kalau tidak diamalkan. Wa yasiru mathali kamathali rajulin jama'a at-ta'am wa at'amal jia' walam yakul falam yanfa'hu dzalika min ju'ihi. Maka permisalan aku ini seperti permisalan orang yang mengumpulkan makanan, kemudian dia berikan banyak orang makanan, tapi dianya enggak makan. Maka tidak bermanfaat untuknya hal tersebut untuk bisa menutupi laparnya. Lawang dia ngumpulin makanan tapi ngasih orang doang, dianya enggak makan. Itulah permisalannya. Maka siapapun di antara kita yang tentunya bukan ulama ini, karena ulama aja bisa kena, yang diberikan tawaran iblis seperti ini, kamu sudah mendapatkan begitu banyak ilmu, kamu orang besar, kamu tokoh agama, kamu tokoh masyarakat, kamu telah berikan manfaat untuk orang. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Sudahlah, berikan keistirahatan pada dirimu. Berikan waktu untuk hobimu. Banyak yang lezat dan nikmat di luar sana, kamu belum pernah rasakan. Kalau nanti pada hobimu itu, pada keistirahatan kamu itu, ada lubang dosa sana sini, santai, ilmumu akan menghalanginya. Kamu kan ulama. Untuk kau sekitar, kamu kan menuntut ilmu, kamu akan tahu itu dosa, kamu gak akan jatuh pada dosa. Santai aja udah, nikmati hidup. Mau sampai kapan kamu capek kayak gini? Yang mengikuti binasa. Yang diberikan taufik, dia harus mengatakan tiga jawaban ini. Salah satunya ini. Yang namanya orang yang berilmu, orang yang tahu, orang yang belajar, orang yang sudah ngaji, tidak memiliki keutamaan sampai dia mengamalkan ilmunya. Karena para ulama, mereka mendapatkan keutamaan ilmu, tapi kalau misalnya tidak diamalkan, ya nggak ada artinya. Sama seperti Anda ngumpulin makanan, ngasih orang makan, Andanya nggak makan. Orang kenyang, Anda kemudian lapar sendiri. No. Itu jawaban pertama yang harus Anda miliki untuk menjawab talbis iblis itu pada diri Anda, diri kita semuanya. Bahwasanya seorang itu diutamakan, diberikan keutamaan dengan ilmunya jika dia amalkan. Tapi jika tidak, maka enggak ada artinya ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Dua. Wathani. Ayu'aridahu bima warda fi dhammi man lam ya'mal bil ilmi kahikayatihi sallallahu alaihi wasallam an rajulin yulqa fin nar fatandaliku aqtabuhu fayaqulu kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi wa anha anil munkari wa atihi. Wa qawli Abi Darda radhiyallahu anhu, wailun liman la ya'lam marratan wa wailun liman 'alima wa lam ya'mal sab'a marrat. Jawaban yang kedua yang harus ada pada diri semua kita ketika rayuan tadi, talbis tadi ditawarkan oleh iblis. Kalau Anda perhatikan dari pertama, al-imam mesti memberikan solusi. Ya. Bagaimana supaya bisa keluar dari talbis ini, talbis itu. Kalau Anda perhatikan, beliau selalu memberikan solusi. Enggak cuma membahas talbis ini, talbis itu. Enggak, beliau berikan solusinya. Beliau berikan senjatanya. Yang kedua, ayu aridahu, dia harus melawannya. Dia harus menentangnya. Dia harus menghadapinya. Jangan ikut-ikut aja. Dengan apa? Dengan pengetahuan bima warada fi dhammi man lam ya'mal bil ilmi. Anda harus melawan tawaran itu dengan satu ilmu pengetahuan bahwasanya tercelanya orang yang tidak mengamalkan ilmu. Tanamkan dalam benak kita. Poin yang pertama tadi kan, ulama itu mereka mendapatkan kemuliaan ya karena ilmunya, tapi kalau itu tidak diamalkan ya percuma. Satu. Kedua, orang yang tidak mengamalkan ilmunya tercela. Tanamkan itu di benak kita. Karena lamanya kita ngaji, lamanya kita belajar dan ngajar, itu bisa menjadi poin untuk iblis untuk memasukkan talbisnya ke kita agar kita meninggalkan ilmu tersebut dan kemudian memberikan keistirahatan, memberikan kepada syahwat yang ada pada diri kita untuk meninggalkan ilmu tersebut. Berikan jawaban ini pada dia, dari diri ini, bahwasanya tercelanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Setelah semua kita nuntut ilmu, harusnya kita amalkan. Dan ini sebagai jawaban. Ini sebagai tantangan kita. Ini sebagai perlawanan kita. Yaitu dengan ilmu tersebut, bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu tercela. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, sering saya sampaikan hadis ini dengan makna tentunya, dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, yaitu cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki, lebih tepatnya dai, penceramah, pendakwah ini, dilemparkan ke api neraka Allah Subhanahu wa taala dan terburai ususnya. Bukan cuma dilempar, terburai ususnya. Yang sering saya menyampaikan waktu itu di banyak pengajian dengan makna, dia didatangi oleh orang-orang penghuni neraka karena dia kok di neraka. Lah kamu kan ketika di dunia kamu kan suka nasihatin orang, memerintahkan orang pada kebaikan, melarang orang dari keburukan. Lah inti kok di sini juga? Ini jawaban dia. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkari wa la wa atih. Dulu aku perintahkan orang untuk perkara yang ma'ruf, untuk melakukan perbuatan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku melarang orang dari kemungkaran, aku melakukannya. Apa kalau bukan para dai? Apa kalau bukan para penceramah ini? Makanya jangan anggap enteng untuk semua para dai. Mereka mengemban tugas yang begitu berat. Bisa jadi mereka yang pertama dimasukkan ke neraka Allah karena bab ini. Bisa saja kemudian seorang berpikir untuk berhenti karena begitu berat tugas ini. Tapi karena begitu banyaknya keutamaan, begitu banyaknya kemudian pujian, bahkan perkataan yang terbaik adalah perkataan seorang yang menyeru kepada Allah, menjadi motivasi. Nunggu sempurna, ya gak bisa nunggu sempurna. Kapan kalau nunggu sempurna baru kemudian kita ceramah? No. Sambil berjalan, menjadi pecut untuk diri, menjadi cambuk untuk diri. Saya perintahkan orang, saya harus amalkan. Saya larang orang, saya harus tinggalkan duluan. Ini yang harus ada di benak kita sebagai sebuah jawaban. Ketika ditawari untuk berleha-leha, ketika ditawari untuk menikmati begitu banyak kesenangan dunia oleh iblis, karena sudah capek, sudah lama ngaji, sudah lama ngajar, sudah belum kita mengamalkan ilmu? Karena kalau enggak kita tercela. Oh, kalau begitu enggak usah aja nuntut ilmu. Nanti kalau tahu enggak bisa mengamalkan, nah itu orang bodoh namanya. Anda merasa nyaman dengan kebodohan kalau begitu. Sudah merasa nyaman dengan kebodohan, tokohnya kemudian sok-sokan ngomong agama lah. Gimana? Enggak nyambung jadinya. Dan juga perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dengan sanad yang sahih, dia mengatakan, wailun liman la ya'lam marratan, celakalah bagi orang yang tidak tahu, celakalah untuk orang yang tidak berilmu. barusan kita bahas. Jangan merasa nyaman dengan kebodohan. Anda akan celaka dengan kebodohan Anda. Apalagi dengan kasus atau apalagi khususnya kasus agama. Celaka, kata beliau, untuk orang yang tidak tahu, enggak belajar, enggak berilmu. Beliau katakan satu kali. Tapi berikut ini, wailun liman 'alima wa lam ya'mal, dan celakalah orang yang tahu tapi tidak mengamalkannya. 7 kali beliau ngomong. Tanamkan ini di benak masing-masing. Hingga kemudian kita tetap semangat untuk belajar. Hingga kemudian kita bisa melawan, menentang talbis iblis. Karena sangat samar sekali. Iya ya, tiap hari ngaji. Iya ya, tiap hari ngisi kajian. Iya ya, kapan waktu buat anak saya? Kapan waktu buat istri saya? Kapan waktu kemudian untuk hobi saya sama teman-teman? Ah, sudahlah. Kalau Anda terima tawaran itu, sok-sokan kemudian capek dalam menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu, Anda pasti celaka. Kenapa? Lawang kita ketika tahu saja belum mengamalkan ilmu tersebut. Puluhan tahun ngajar, puluhan tahun belajar, tapi kalau tidak diamalkan, ya nggak ada artinya. 2, kalau kita sudah tahu dan tidak kita amalkan, kita tercela. Jangan sampai kemudian kitalah yang pertama yang dijebloskan Allah Subhanahu wa taala ke neraka karena nyuruh orang tapi kita malah melakukan. Tapi kita malah tidak melakukan. Atau melarang orang, tapi malah kita melakukan. Berat ya? Ya iyalah berat. Kenapa? Inilah kehidupan. Untuk mendapatkan yang mendapatkan surga, enggak ada leha-leha. Berat memang. Wallahu'alam bissawab. Al-Thalif, jawaban yang ketiga. Untuk siapapun yang Allah berikan taufik untuk dirinya, selain dia tahu bahwasanya ulama itu mendapatkan keutamaan, tapi kalau tidak mengamalkan, ya percuma. 2, bahwasanya orang itu harus melawan talbis ini. Dan tanamkan pada dirinya bahwasanya tercelanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. 3, ayadzkura iqaba man halaka minal ulama at-tarikina lil amali bil ilmi. كابليس وغيره ويكفي في ذم العالم اذا لم يعمل قوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفارا. Hendaklah dia mengingat hukuman balasan di kalangan para ulama yang binasa, yang sengsara ketika mereka meninggalkan amal. Ingatlah selalu binasanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi bukan satu tadi, orang yang berilmu itu mendapatkan keutamaan, tapi kalau tidak mengamalkan percuma. 2, orang yang meninggalkan amal setelah berilmu tercela. Cukup? Belum. Binasa, celaka, dapat hukuman ketika ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini harus ada di benak kita semuanya. Bahwasanya orang yang berilmu dan tidak mengamalkannya bukan cuma kemudian tercela. Bukan kemudian cuma enggak ada maknanya ilmunya, tapi dia akan binasa. Dan imam mencontohkan di sini dengan iblis sendiri. Dia mengetahui, tapi dia tidak mengamalkan. Apa yang dia dapatkan? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui, tapi dia membangkang. Dia mengetahui, tapi dia meninggalkan. Celaka. Cukup, kata imam, contohnya iblis itu sendiri. Tahu dia banyak hal, tapi dia tidak mengamalkan. Dan cukuplah. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab tercelanya orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa banyak perbekalan. Di antara perbekalannya kitab-kitab, tapi dia nggak tahu isinya, cuman bawa doang, nggak ada artinya. Ngaji terus tanpa amal, ngajar terus tanpa amal. Makanya banyak kasus yang terjadi. Dan yang sangat kita sayangkan, kemudian orang ini menjadi sebab orang lain memukul rata satu pengajian. Kasus yang baru ini adalah bagaimana seorang mengeluhkan iparnya, kalau nggak salah, zalim dalam keuangan, zalim dalam muamalah keuangan. Tapi orang tersebut ngaji. Kalau laki-laki misalnya terlihat dari tampilannya, ngaji dia, perempuannya ngaji dia, sampai level pakai cadar untuk kasus yang lain. Perempuan sampai level pakai cadar tapi lisannya buruk. Laki-laki dengan semua tampilan sunnahnya tapi muamalahnya buruk. Orang awam memandangnya, oh di situ pengajiannya. Kayak gitu semua orang. Padahal sangat mungkin adalah dia tidak mengamalkan ilmu yang selama ini dia ambil. Tapi karena dia, karena perbuatannya, orang akan pukul rata semua satu pengajian berarti kayak gitu. Ketika satu orang bermasalah, gak bisa dong, gak boleh dong, gak adil dong Anda kemudian memukul rata ke semua orang. Anda pun ketika memukul rata, Anda ngaji di mana nih? Anda nih yang nuduh nih, orang yang misalnya ada yang bermasalah di antara orang yang ikut kajian salaf, Anda ngaji di mana? Kalau misalnya di pengajian itu ada yang bermasalah, maukah Anda, misalnya masalahnya adalah orang ini pendusta, maukah satu pengajian kita tuh pendusta semua? Kan Anda nggak mau juga digituin. Ada yang salah pada dirinya, jangan Anda salahkan pengajiannya. Ada yang salah pada dirinya, jangan Anda pukul rata ke semua orang yang ikut ngaji sama dia dong. Dia bermasalah, sangat mungkin masalahnya di sini. Ngaji lama, tapi tanpa amal. Belajar lama, tapi tanpa amal. Ada orang begitu? Ada, tapi bukan hak kita kemudian untuk mengeneral ke semuanya dong. Ini bentuk pembelaan, tapi di saat yang sama, agar semua kita introspeksi. Jangan sampai karena kita kemudian rusak semua orang, dianggap rusak oleh semua orang. Padahal kita yang bermasalah. Tampilannya nyunah banget, yang lakinya, yang perempuannya, tapi buruk muamalahnya. Orang awam, oh kayak gitu semua, oh situ semua. Oh kayak gitu semua udah tuh yang di situ tuh. Oh itu yang diajarin di sana, itu yang diajarkan ustadzmu, gurumu. Kena semua padahal kamunya bermasalah, kitanya bermasalah. Secara individu kenapa? Tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bissawab. Naqdu masalikil kamilina minal ulama. Kayaknya ini kita pending gitu. Kayaknya perlu dua pertemuan. Kritikan untuk para ulama yang sempurna ilmunya, karena setelah ini jika seorang selamat dari poin pertama ini, maka di antara talbis berikutnya oleh iblis yang samar untuk para ulama yang sempurna ilmunya adalah kesombongan akan ilmu yang dia miliki, hasad kepada teman sejawat yang seprofesi, dan kemudian juga yang terakhir riya. Ini yang sangat berbahaya untuk para ulama. Kita akan bahas insyaAllah di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan masuk jam 6. Oh, berarti kita belum mulai, Anda udah nanya. Tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Curi start, enggak apa-apa. Ada beberapa hadiah belum kita sampaikan juga, Fit ya. Sabar ya untuk ikhwah ya. Kita ambil dari Rifkon dulu. Apakah berkhayal termasuk talbis iblis? Bukan talbis. Bukan talbis. Itu hakikatnya. Talbis itu tipu daya. Yang kita bahas sekarang terkadang sangat samar, kita gak ngerasa. Kalau berkhayal bukan lagi talbis. Anda mempersiapkan diri untuk dirasuki namanya. Talbis itu tipu daya. Terkadang kita beramal, kita terlihat soleh, tapi kemudian isinya rusak. Gitu-gitu loh. Contoh kayak sekarang nih, ulama nih, atau para dai, atau para penuntut ilmu, sibuk mereka dengan ketaatan. Talbis adalah yang merusak itu semuanya dan mereka gak ngerasa. Itu namanya talbis. Kalau berkhayal, Anda siap bukan lagi kemudian ditalbis. Anda siap dirasuki. Kalau Anda berkhayal. Jadi bukan talbis. Lebih parah. Wallah alam bisa. Wallah alam bisa. Ada-ada aja pertanyaannya. Tapi ya seperti itu. Barakallahu fiik, fiikum barakallahu. Jangan berkhayal. Punya waktu kosong, jangan melongo. Jangan berkhayal. Mungkin Anda punya ini hafalan, ya ulang-ulang hafalan. Tidak sedikit orang yang kemudian kerasukan. Ya dong, jin bisa berjalan di aliran darah kita. Di antara dalil bahwasanya dia bisa merasuki kita. Kalau sudah merasuki kita, dia akan rusak kita dari dalam. Jadi bukan lagi diberikan bisikan, dia masuk. Lebih parah. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa ajaran Nabi Muhammad SAW untuk bab ini dan itu, hafalkan, praktekkan. Bangun tidur, sebelum masuk WC, keluar WC, pakai pakaian, ketika ngaca, ketika keluar rumah, ketika ke masjid, sebelum masuk masjid, keluar masjid, sebelum masuk pasar, di pasar. Zikir dan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk penjagaan selalu, agar kemudian kita jauh dari yakni hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, begilah yakni hafalan sebagian dari Al-Quran hingga momen ini terlewatkan dari Anda, yakni Anda tutupi dengan mengulang hafalan. Jadi enggak khayal. Tidak kemudian terlihat kosong. Karena dia memperhatikan kita selalu. Dia menang 1-0 dari kita. Dia bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat dia. Dia tahu kapan kemudian kita kosong hingga kemudian dia masuk. Kalau sudah dimasuki, dirasuki, dia akan hancur dari dalam. Wallahu a'lam bishawab. Betapa banyak orang gila di luar sana itu sebenarnya, yakni mereka adalah orang-orang yang kerasukan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Bentar ya, kita yang sesuai tema dulu. Banyak yang tidak sesuai tema, tapi nggak apa-apa. Oke. Mau bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada ustaz yang ikut ke jalan atau demo, apakah itu rayuan iblis juga Pak Ustaz? Bukan rayuan ya, enggak berilmu aja ya. Ya. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Ketika dia ustaz, harusnya dia tahu hukumnya. Ketika dia ustaz, harusnya dia tahu hukumnya. Tapi kalau kemudian seorang ustaz, dia tahu hukumnya, demo bukan dari Islam, tapi kemudian dia yang memimpin turun ke jalan, ah baru namanya talbis. Merasa kemudian dia orang besar, dia kiai, dia panutan. Dan kemudian di antara bentuk manfaat yang dia ingin berikan ke orang adalah, wah dengan demo, udah kena. Ya, kalau dari sisi itu, bisa dikatakan kena talbis. Jika tidak, maka bisa saja betul-betul dia belum tahu akan hukumnya. Tapi sangat, bukan sangat, enggak bisa dikatakan mustahil juga sih. Tapi bisa saja belum ada yang ngasih tahu. Kemana dia berguru? Gurunya begitu, ya sama nantinya. Outputnya sama. Siapa gurunya? Wallahu a'lam bissawab. Allah bisa. Artinya kalau misalnya dia sudah tahu sebenarnya, tapi dia yang memimpin, kena. Itulah talbis. Itulah hakikat talbis. Kalau yang pertama tadi bukan talbis, lebih parah. Itu dia, yakni berkhayal ya. Kosong. Dia menyiapkan dirinya untuk dirasuk. Pertanyaan di luar tema. Siap. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Yang ketiga ini, Bit. Kami menghadapi seorang paman yang mengusulkan tante yang sudah lama sakit disuruh minta air talak dunia. Ulun juga bingung air apa itu. Apalagi saya, talak dunia. Saya taunya bola dunia, itu merek kertas ya. Astagfirullah. Agar tante ana yang lama sakit itu cepat meninggal. Wallahi dalam hati ulun marah ustadz sama rencana paman tersebut. Dan saudara-saudara tante banyak yang mendoakan tante cepat meninggal karena sudah tidak tahan lagi merawat beliau. Gini ya. Sebelum kita bahas air talak dunia ini ya, supaya cepat mati katanya. Saya ingat sekali perkataan abah saya ketika mamak meninggal. Kata beliau, Rul, kalau misalnya nyawa mama itu bisa kita beli, ya kita beli. Artinya saking sayangnya semua kita, ayah saya berarti ke mama, ke istrinya, kami anak ke ibu, ke orang tua. Kalau perlu ngutang-ngutang, kalau bisa kredit ya kredit sama malaikat maut. Tapi jangan cabut nyawa ibu saya sekarang. Berikan dia kesempatan hidup lebih lama lagi. Karena kami belum sempat berbakti lebih lama. Bapak saya tuh. Kalau bisa kita beli nyawa ibu kita itu. Berapa kek duitnya? Tapi kan gak bisa. Sekarang orangnya masih hidup. Tante Anda masih hidup. Maka maksimalkan penyembuhannya sesuai aturannya. Medis dilakukan. Kemudian rukyah syar'inya juga dilakukan, bukan malah berbuat syirik. Al-musyahidun al-kiram, medisnya dilakukan, rukyah syar'inya juga dilakukan. Di samping beliau Anda baca Quran, mungkin sambil elus bagian yang sakit, niat merukyah. Tapi obat-obatan juga tetap masuk, tetap berusaha. Saya ingat juga kejadian kedua, teman saya nih, satu pesantren dulu, tapi dia adik kelas. Dia nelpon pagi, saya ingat sekali pagi dia nelpon, Rul, ibu Ana nih masih hidup sih, tapi kehidupan beliau ini ya karena semua peralatan dokter yang masih nempel itu, kalau dicabut ya selesai. Gimana ya, Ruh? Maksudnya gimana? Ya, banyak keluarga yang menyarankan, sudahlah, sudah bertahun-tahun juga, kasihan beliau, cabut aja. Saya berikan jawaban yang saya sebutkan tadi di awal, perkataan bapak saya. Ente nggak tahu kapan ibu ente meninggal, saya kata. Sekarang beliau masih hidup, tetap usahakan. Sekarang beliau kan masih hidup, tetap usahakan. Itu ngomong pagi, waktu berjalan, kalau nggak siang sorenya memang meninggal. Tapi dalam keadaan alhamdulillah tetap dengan peralatan lengkap, nggak dicabut. Coba waktu dicabut, bisa jadi si anak teman saya ulun, si anaknya atau teman saya itu bisa jadi kemudian memiliki atau merasa bersalah bertahun-tahun kemudian. Kenapa saya cabut ya? Iya dong. Alhamdulillah nggak dia cabut. Begitu tahu saya kemudian takziah, gimana? Alhamdulillah. Apa yang antum katakan ya, ana sebagai anak, ana yang punya power katanya. Dia anak pertama, maka keluarga semua diam. Tetap pokoknya semua peralatan ini tetap nempel di mama. Sampai kapan pun. Dan qadar Allah siangnya atau sorenya meninggal memang. Selesai. Kita belum tahu, kita enggak tahu sampai kapan tante Anda ini. Masih bisa diusahakan, usahakan. Wallahu alam bisawab. Allah bisa. Jangan sampai kita sudah kena musibah, tante Anda sakit. Untuk paman Anda itu istrinya. Untuk ponakan-ponakan Anda itu mamanya. Jangan sampai sudahlah dapat musibah, sedih mamanya sakit, untuk paman Anda istrinya sakit, Anda kemudian malah percaya dukun. Sudah dapat musibah kemudian berbuat syirik pula. Sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madharat dengan sendirinya. Dalam hal ini menyempatkan orang itu mati. Anda menyetarakan itu berarti dengan Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Akhir apa ini? Ya Allah. Wallahu alam bissawab. Akhir talak dunia ya. Jadi sama dunia talak ya. Berpisah dengan dunia. Macam-macam aja ya Allah. Barakallahu fikum. Semoga tetap bisa diusahakan, diberikan yang terbaik. Jika meninggal, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Jika memang masih ada umurnya, diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara memperbaiki pemahaman orang yang sudah menilai kita buruk sebagai penuntut ilmu karena perlakuan penuntut ilmu yang akhlaknya buruk? Nah ini. Ingatkan bahwasanya tidak boleh menggeneral semua orang. Adanya penuntut ilmu yang buruk di semua agama, di semua sekte, di semua paham, ada yang buruk. Apakah kemudian hak Anda untuk menggeneral kepada yang lain? Tentu tidak. Untuk si yang buruk ini. Untuk si yang buruk ini, mungkin kita pelakunya. Sadarlah bahwasanya bisa jadi Anda, perbuatan Anda, kesalahan Anda, maksiat Anda berimbas kepada banyak orang. Jadi dua sisi nih. Bahwasanya kita tidak bisa mengumumkan, menggeneralkan, memukul rata semua orang yang nuntut ilmu, yang belajar, kayak gitu akhlaknya. No, gak bisa. Tapi mau Anda pergi kemanapun, ke pengajian manapun, dengan paham apapun, mesti ada yang buruk. Apakah hak kita kemudian mengeneral? Nggak boleh. Dua, untuk si pelaku, perhatikan, kalau Anda sudah nuntut ilmu, Anda sudah ngaji, ilmu yang Anda dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, amalkan. Jangan sampai kemudian karena kita tidak mengamalkan, setan mudah masuk. Akhirnya Anda menerima tawaran-tawaran tadi. Di antaranya Anda terjerumus, terpleset kepada dosa. Karena Anda berimbas keburukan kepada semua orang. Berpikir lagi. Untuk semua ikhwan yang sudah menjaga tampilan sunnahnya. Bukan cuma tampilan. ikut ngaji salaf itu bukan cuma tampilan. Anda memelihara jenggot, Anda memelihara celana di atas mata kaki, perempuannya bercadar. No. Itu hanya tampilan. Lisan masih buruk, muamalah masih buruk, itu yang perlu diperbaiki lebih utama. Karena bisa jadi karena Anda, semua yang ngaji akan mendapat imbas buruknya. Wallahu a'lam bissawab. Empat ya, Bet? Yang terakhir. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallahu. Apa yang harus saya jawab ketika seorang yang bertanya apa alasan Rasulullah melarang membangun kuburan? Karena nanti akan disembah. Bahkan beliau berdoa untuk diri beliau sendiri. La taj'al qabri 'idan, ya Allah, jangan jadikan kuburanku menjadi tempat 'id. Orang bolak-balik tapi untuk yakni meminta, memohon, menyembah. Untuk kuburan beliau sendiri, beliau berdoa agar tidak menjadi 'id. Tempat orang selalu kembali bukan ziarah yang benar, tapi ziarah yang salah. Dengan memohon, dengan meminta, dengan bertawassul kepada orang yang sudah mati. Untuk kuburan beliau sendiri. Rata-rata nasihat Nabi Muhammad sebelum meninggal itu tentang kuburan. Karena itu cikal bakal terjadinya kesyirikan, sikap yang salah terhadap orang yang soleh yang sudah meninggal, terhadap kuburannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad melarang. Wallahu a'lam bissawab. Keras sekali larangan-larangan Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal berkaitan dengan kuburan. Karena itu adalah cikal bakal terjadinya kesyirikan di kemudian hari, pengagungan seseorang kepada orang yang sudah meninggal dengan kuburannya. Menjadikan kuburan itu masjid, betul-betul dia beribadah di sana lah yang masjid. Atau betul-betul dia yakni salat di sana. Menjadikan kuburan itu masjid, betul-betul membangun di atasnya masjid, atau dia beribadah di sana layaknya masjid. Dan kesyirikan akhirnya makin menyebar setelah itu karena awalnya salah. Sikap yang berlebihan kepada orang soleh terhadap kuburannya. Ziarah kubur disyariatkan, mendoakan orang tersebut agar Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, bukan minta kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salam khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat sekali ada pengajian saya di kandangan tentang ini, full satu pengajian berkaitan dengan larangan-larangan Nabi Muhammad atau kerasnya Nabi Muhammad dalam nasihat beliau sebelum meninggal berkaitan dengan kuburan. Tapi enggak tahu sudah diposting atau belum ya, yang di kandangan. Wallahu a'lam bissawab. Bukan kitab tauhid yang Tajridut Tauhid. Saya ingat saya sudah bahas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, para penanya akan mendapatkan buku Talbis Iblis yang di Banjarmasin. Silakan ambil ke Akhdafit, nanti Anda akan dihubungi, dan yang di luar kita insyaallah akan kirimkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.